dan berikan ilmu yang bermanfaat. Jadikan Quran bacaan yang kami cinta di malam dan siang. Jadikan Quran penerang yang robbal alamin. Allah turunkan rahmat Quran. Jadikan Quran cahaya penerang kebenaran. Allah ingatkan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa hamba Allah di seluruh persada Nusantara, selamat pagi dalam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pagi hari ini Percik Perenungan sengaja akan membicarakan masalah Al-Quran, sumber ilmu pengetahuan. Dan Masya Allah, kita baru saja mendapatkan musibah yang luar biasa, gempa yang mengguncang selatan Pulau Jawa, yang tentu ini adalah juga tanda-tanda yang harus kita baca di dalam kehidupan di alam semesta ini. Tadi baru saja kita dengarkan Saudara Hariyamba menyanyikan suatu lagu Rahmat Quran oleh Haddad Alwi. Dan di sana kita dapat mendapatkan lima hal. Al-Quran adalah cahaya. Al-Quran adalah petunjuk. Al-Quran adalah peringatan. Al-Quran adalah ilmu yang bermanfaat. Al-Quran adalah penenang, obat. Tetapi luar biasa, dalam Al-Quran pun penuh dengan riwayat. Pada hari ini, pagi hari ini telah hadir bersama kami Profesor Dr. Azumardi Azra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Prof. Arif. Profesor Azumardi Azra tentu sudah kita kenal. Beliau adalah Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dan kalau tidak salah mantan rektor ya. Oh iya, dua periode 98 sampai 2006. Nah, terjadi suatu perubahan besar di Universitas Islam Hidayatullah itu. Lalu di dalam forum bila membicarakan soal sosial, beliau adalah pengamat sosial. Tapi yang sudah jelas, beliau adalah seorang guru besar, jadi adalah praktisi pendidikan. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih, Profesor Arif. Dan kita semuanya akan memperkenalkan Mbak Rini Puspitaningrum, Magister Biomedik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah seorang dosen dan peneliti dari Fakultas Biologi Universitas Nasional Negeri Universitas Negeri Jakarta. Negeri Jakarta. Oh, ini salah tulisannya ya. Universitas Negeri Jakarta, satu alma mater dengan betul. Saya. Iya, Universitas Negeri Jakarta, imunologi, dan beliau adalah seorang yang sekarang juga sedang di dalam program pasca sarjana ilmu biomedik ya, Mbak ya. Biokimia, biologi molekuler dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Lulus tahun 1998. Alhamdulillah kita bertemu dengan seorang peneliti. Nah, para pemirsa, kita semuanya akan bersama-sama melaksanakan sholat subuh untuk teman-teman di daerah DKI Jakarta ini. Mari kita sama-sama melaksanakan sholat subuh. Indonesia yang terkenal dengan keindahannya, hamparan sawah, laut yang luas, dan beragam keindahan lainnya. Semua keindahan yang dimiliki ini adalah anugerah dari Sang Pencipta. pencipta yang maha agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita sebagai manusia lupa akan sang pencipta jagat raya ini, sang Khalik yang maha tinggi. Kejadian dan peristiwa alam seperti tsunami di Aceh, tanah longsor, lumpur lapindo, kita mengatakan bahwa Sang Khalik marah kepada kita. Apakah kita yakin akan semua itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, seperti yang tadi telah saya utarakan, karena besok saya kira, tidak kalau tidak salah, umat Islam akan merayakan suatu hari yang dahsyat, yaitu turunnya petunjuk, turunnya kitab suci bagi umat Islam, yaitu Al-Quran. Disebut Hari Nuzulul Quran. Itu adalah tema dari perbincangan kita. Dan para pemirsa nanti bisa berinteraksi, berinteraktif untuk berbicara dan berdialog dengan kami melalui 574-3476 atau 021-574-3478. Nah, Pak Azumardi dan Mbak Rini. Pak Azumardi, kita tadi melihat ada satu clipping tentang bencana. Bagaimana sebetulnya kita bersikap kalau dilihat Al-Quran lalu melihat alam gitu. Apakah alam ini sumber ilmu pengetahuan bagi kita? Silakan Pak Azumardi. Terima kasih Profesor Arif. Yang pertama, memang di dalam bulan Ramadan ini diturunkan ayat-ayat Allah dalam bentuk Al-Quran. Dalam Al-Quran dikatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudalin nas wa bayyinati minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan menjadi petunjuk dan penjelas gitu tentang kebenaran gitu. Jadi Al-Quran itu ya adalah salah satu dari dua ayat Allah yang harus dibaca. Ayat yang tertulis itu ya Al-Quran tertulis, ya ada teksnya dan itu kita baca sesuai dengan surat yang pertama diturunkan, surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq gitu. Jadi itu memang harus dibaca. Tapi juga dalam konteks tadi pertanyaan Pak Arif tadi itu mengenai gejala sosial, gejala alam, gempa, tsunami dan sebagainya yang kita lihat tayangannya, itu adalah bagian dari ayat Allah yang kedua. Tadi ayat yang tertulis dalam bentuk Al-Quran, yang kedua adalah ayat Allah dalam bentuk gejala alam, fenomena alam. Ada ayat Al-Quran mengatakan inna fi khalqis samawati wal ard wakhtila fil laili wan nahar la ayati li ulil albab. Jadi sungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang adalah tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Jadi ayat Allah itu ada dua macam. Ayat yang pertama kita baca, Al-Quran, kita pelajari, kita pahami artinya dalam rangka bagi kita untuk menjadi orang Muslim, orang Islam yang baik. Yang kedua adalah ayat-ayat Allah yang terhampar di muka bumi ini. dalam bentuk ya tadi penciptaan langit dan bumi, bagaimana bumi ini apa saja kandungannya, kenapa terjadi gempa, kenapa terjadi banjir dan lain sebagainya, memang harus kita baca. Ya. Nah, membacanya itu ya memerlukan ilmu, ya, memerlukan penyelidikan, penelitian, ya. Ya, dan itu harus dilakukan oleh kita. Sehingga kemudian dari situ kita memahami makna penciptaan alam itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut saya dalam peringatan nuzul Quran ini memang kita lebih dianjurkan lebih daripada sekedar membaca yang tertulis, tapi juga membaca apa yang tidak tertulis dalam bentuk saja. Ayat-ayat Allah ya. Tadi ayat-ayat kauniyah itu. Betul. Pak Azumardi, Anda mengatakan tadi hanya bagi mereka yang mau berpikir. Iya. Kita akan mempunyai lembaga untuk membimbing bagaimana caranya orang itu berpikir ya. Iya. Yang namanya sekolah formal, non formal, dan kalau di rumah itu yang disebut informal. Kira-kira berpikir ini di dalam Al-Quran apa itu sering diutarakan berkali-kali begitu? Oh iya, kalau berpikir jelas sekali dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menyuruh kita berpikir, banyak sekali tadi yang tadi ayat tadi pada penciptaan langit dan bumi jelas, tapi juga ada misalnya potongan-potongan ayat yang sering sekali mengatakan apakah kamu tidak berpikir, afala tatafakkarun misalnya. Yeah, yeah, yeah. Itu banyak sekali dalam Al-Qur'an, dan bahkan sebuah hadis Nabi bilang ad-dinu aklun la dina liman la aklalahu. Sungguhnya agama itu adalah akal. Dan tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Yeah. Jadi akal itu penting di dalam Islam, meskipun perlu kita tekankan bahwa akal bukan segala-galanya, tapi menggunakan akal itu penting. Yeah. Walaupun kemudian kalau dalam bahasa filsafat, akal itu disebut rasio. Jadi kemudian melahirkan filsafat rasionalisme. Yeah. Yang bertumpu pada kebenaran itu hanya bertumpu pada rasio. Nah, di dalam Islam enggak. Harus ada keseimbangan di antara akal dengan kalbu, yeah, dengan hati. Yeah. Kita mementingkan akal, tapi pada saat yang sama kalbu harus itu juga harus penting. Tadi yang disebut Pak Arif di dalam pengantar tadi, misalnya Al-Quran Nurun. Jadi Al-Quran itu adalah cahaya. Nah, cahaya itu cahaya ke kalbu kita. Begitu. Jadi penting sekali bahwa memang di dalam memahami Islam itu kita memerlukan keseimbangan di antara kalbu, hati yang menerima kebenaran, dengan akal yang kemudian bisa melihat kebenaran itu. Baik. Melalui penelitian, penyelidikan dan lain sebagainya. Mbak Rini, Anda seorang peneliti. Tadi kalau saya mendengar, bagaimana Anda menata kalbu dan menata akal? Ya. Pada waktu Anda bergerak untuk melaksanakan yang disebut kegiatan penelitian itu, tahapan-tahapannya apa saja? Ya, terima kasih. Lalu kalau boleh tahu, apa yang Anda teliti? Ya, terima kasih. Tapi sebelumnya mungkin saya coba untuk menginformasikan mengenai biodata tadi, yeah, bahwa saya adalah dosen di MIPA, yeah, Universitas Negeri Jakarta, dan saya adalah alumni dari Fakultas Biologi Universitas Nasional dan juga alumni Ilmu Biomedik dari FKUI. Okay. Yeah. Baik. Baik, untuk apa yang saya teliti adalah di bidang biokimia dan biologi molekuler. Kebetulan saya pakai objeknya adalah seekor penyu. Penyu adalah reptil yang unik menurut saya. Betul. Dan ini yang membuat saya untuk mencoba untuk membaca, mencoba mempelajari fenomena dari kehidupan penyu yang cukup kuat, luar biasa. Walaupun binatang ini kelihatannya lemah. Yeah. Dan dari situlah kemudian untuk mencoba menggali apa sebenarnya, sesungguhnya yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita, yeah, ke depan, untuk, yeah, terutama untuk kesehatan. Jadi yang pertama kali untuk saya teliti adalah kaitannya dengan suatu protein. Protein yang memang tugasnya untuk mengikat oksigen, yeah, yang dikenal sebagai mioglobin. Yeah. Dan protein ini saya coba mengeksplor dengan mengkloning dan segala macam, sehingga akan terbukalah informasi genetis yang ada di sana untuk diambil manfaatnya. Ya. Tetapi untuk mencapai ke sana memang diperlukan kekuatan luar biasa. Apa itu kekuatannya? Mencoba untuk membuka itu tidak mudah, Prof. Bagaimana? Karena tidak hanya ilmu teori yang kita harus miliki, tetapi ada sikap. Kemudian karena saintis itu sebenarnya kan kejujuran, Prof. Sikap jujur. Kejujuran untuk bisa menerima, kejujuran untuk bisa mengatakan bahwa saat ini saya belum mampu membaca itu. Itu yang perlahan tapi pasti sebagai seorang peneliti pengalaman pribadi. Itu coba saya terapkan, implementasikan sebelum akhirnya bisa membuka informasi tersebut. Dan ini adalah pengalaman menarik menurut saya sebagai seorang yang memang tekun untuk melakukan sebuah hari. Ada yang menarik Anda katakan tadi, ketika Anda mau memulai itu, Anda memerlukan suatu kekuatan. Kekuatan apa yang Anda tata di dalam hati, lalu mungkin hati itu memberi cahaya kepada akal, seperti itu kira-kira bagaimana? Iya, kekuatan di sini yang saya maksud adalah saya memerlukan untuk seperti apa? Kalau di dalam agama mungkin tafakur dulu untuk mencoba untuk kontemplasi dulu untuk membuat tafakur ini menjadi nol dulu. Akhirnya karena dalam keadaan seperti itu kita tidak tahu mana yang akan membawa kita menuju ke tempat yang kita mau untuk mendapatkan informasi itu. Iya. Jadi kalau dominansi pikiran dalam kehidupan kita, itu kelihatannya peluang untuk menyesatkannya jauh lebih banyak. Jadi dalam pekerjaan sehari-hari ini justru diperlukan kekuatan hati yang bersih istilahnya. Jadi untuk mencapai apa yang kita inginkan, untuk mendapatkan apa yang karena dari Iqra bismi rabbika itu artinya bacalah dengan nama Tuhanmu. Artinya bahwa tidak ada nama yang lain yang bisa membuka tulisan itu untuk kita baca kecuali dengan nama Tuhan. Jadi seluruh sikap-sikap kita sampai attitude kita itu harus menggunakan nama Tuhan, sehingga itu akan memudahkan. Ini Prof. Pak Zumardi, mungkin di dalam filsafat ilmu sikap ilmuwan yang seperti ini tahapannya itu harus diberitahukan kepada semua peneliti di seluruh dunia, terutama di Indonesia yang beragama Islam bahwa menata sebelum kita di laboratorium melakukan penelitian yang dilakukan oleh Mbak Rini ini tafakur dulu. Itu apa yang terjadi kepada hati itu, Pak Azumardi? Apa yang terjadi? Beliau mengatakan bahwa peluang menyesatkan itu lebih banyak daripada peluang kepada kebenaran itu. Iya, itu bisa terjadi Pak Arief karena kita melenceng dari tujuan untuk penelitian itu sendiri. Kalau di dalam Islam, ilmuwan itu, saintis itu memang dianjurkan atau disuruh melakukan penelitian adalah dalam rangka memahami gejala-gejala alam, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi penelitian itu bukanlah tujuan di dalam dirinya sendiri, tapi hanya sebagai medium untuk mengetahui rahasia-rahasia alam, kebesaran Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi oleh karena itulah maka justru dengan melakukan penelitian itu kita semakin memahami si peneliti, si ilmuwan atau saintisnya semakin memahami betapa sangat canggih, sangat rumitnya, sangat kompleksnya gejala-gejala alam, luar biasanya penciptaan Allah ini, luar biasa sekali. Dan dengan demikian maka dari penelitian itu justru seorang saintis itu semakin yakin akan kebenaran Allah, kebenaran ciptaan yang diciptakan oleh Allah itu bukan dengan secara serampangan tapi melalui sebuah rekayasa yang luar biasa. Alhamdulillah. Baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak siapa dan di mana? Dari mana? Dari Jakarta, Dadang Rasyad, Pak Profesor. Ya, silakan Pak Rasyad. Assalamualaikum Ustaz Ajumardi Aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dadang Rasyad. Pak, saya ingin bertanya, setiap aplikasi itu harus didasari kepada pengertian. Tidak mungkin orang melakukan tindakan tanpa ada pengertian. Nah, yang saya mau tanya, kita sudah mengucapkan satu kalimat La ilaha illallah. Apa ini ilah? Sering dikaji, ilah ini pasti pencipta alam, pencipta hukum, pencipta hidup dan segala macam. Nah, yang saya tanyakan, apakah kita tidak lip service menyatakan itu dengan pengertian? Kalau tidak ada pencipta hukum kecuali Allah, kenapa kita masih melakukan hukum-hukum yang di luar dari hukum Allah? Katakanlah sistem ekonomi, sosial, budaya dan hukum. Kenapa? Apakah itu tidak ucapan itu lip service? Artinya hanya keluar tanpa pengertian yang mendalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Bapak dari siapa? Dari Reza, Bojonegara Serang. Ya, Pak Reza. Mangga dari Serang. Ya. Temanya adalah Lailatul Qadar. Ya. Lailatul Qadar ini memang hari-hari yang memang ditunggu oleh umat Islam, karena memang kedatangannya juga setahun sekali dalam bulan suci. Ya. Artinya di sini untuk kita benar-benar menerima kedatangan bulan ini supaya kita jadi pemikiran kita menjadi terang untuk membaca fenomena alam yang terjadi sekarang. Ya. Nah, sekarang ini terjadi musibah-musibah ini merupakan satu kalimat atau pembicaraan Allah kepada kita, ya, supaya kita dapat berpikir. Karena pola pikir dengan pikir itu harus bersatu. Nah, disinilah barangkali bulan Ramadan untuk meningkatkan pola pikir kita menjadi pola pikir, yaitu bisa mampu membaca alam-alam yang terjadi. Baik. Nah, itulah. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, ya. Mari Pak Azumardi, nanti Mbak Rini juga bisa memberi komentar, ya, dari Pak Rasyad dan Pak Reza, silakan. Iya, Pak Rasyad, mengenai tadi makna la ilaha illallah itu memang ini sungguhnya sebuah kalimat yang luar biasa, karena apa? Karena la ilaha illallah itu mengandung pernyataan bahwa kita tidak menuhankan yang lain-lain. La ilaha, tidak ada tuhan-tuhan gitu, tidak ada tuhan kecuali Allah. Ya, kecuali hanya Allah. Dan ini memang konsekuensinya, implikasinya luar biasa. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, ya kita harus menerjemahkan, mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi banyak hal sering suka, memang betul dibilang oleh Pak Dadang tadi, kita sering mengucapkan dan juga percaya la ilaha illallah, tapi dalam realitasnya tidak selalu demikian. Misalnya dalam kehidupan ini sering juga kita mempertuhankan yang lain-lain gitu, selain Allah. Bisa mempertuhankan harta benda, bisa mempertuhankan jabatan, bisa mempertuhankan, mempertuhankan itu artinya kita lebih takut, lebih berpegang kepada itu dibandingkan kepada Allah misalnya. Yeah. Nah, itu artinya mempertuhankan. Yeah. Mempertuhankan. Jadi itu ya, itulah yang terlarang. Dan kalau mempertuhankan sesuatu selain Allah, maka itu berarti kita musyrik. Mempersekutukan Allah. Musyrik itu adalah salah satu dari dosa besar gitu. Jadi oleh karena itulah saya kira, supaya tidak sekedar lip service, maka kemudian memang harus kita ikuti secara konsisten antara kalimat syahadat ini, la ilaha illallah itu, dengan perilaku kita sehari-hari. Jadi kalau misalnya kita lebih takut kepada sesuatu, kita lebih patuh kepada sesuatu daripada kepada Allah, berarti kita mempersekutukan Allah, berarti kita tidak mengikuti secara konsisten kalimat syahadat kita itu. Ya, Pak Zumardi, ada yang mengatakan gini, loh, ketuhanan yang Maha Esa menjadi keuangan yang Maha Kuasa. Itu ya, misalnya, iya. itu berarti mempertuhankan, menjadikan keuangan itu menjadi ilah, menjadi segala-galanya. Menjadi segala-galanya, menjadi ukuran. Jadi sehingga kita ini di dalam strategi nasional juga harus hati-hati, ya. Iya, harus hati-hati. Jadi jangan misalnya mencapai berusaha menjalankan pembangunan itu dengan segala macam cara, termasuk tadi mungkin yang disinggung oleh Pak Reza tadi misalnya, Pak Rasa tadi misalnya, mungkin dalam sistem ekonomi tadi yang disebutkan, sistem ekonomi kita mungkin sistem ekonomi yang yang lebih mengikuti pasar misalnya, mengikuti kecendungan gejala-gejala global misalnya yang sering disebut orang sebagai liberalisme ekonomi atau bahkan neoliberalisme misalnya, sehingga terjadi riba. Iya, terjadi riba dan lain sebagainya. Nah, praktek-praktek seperti inilah yang tidak sesuai dengan kerangka tauhid. La ilaha illallah itu kan artinya tauhid, mengesakan ataupun meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang unik, yang maha unik gitu. Keunikan Allah ini memang harus kita pahami betul, dan tauhid itu harus menjadi sikap hidup. Tauhid itu artinya bukan hanya sekedar memahami, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala unik, tapi juga bahwa kehidupan kita itu harus menyatu, karena tauhid itu artinya satu, menyatu dalam segala aspeknya. Jadi kalau misalnya masih terjadi inkonsistensi, ketidakkonsistenan, terjadi kesenjangan, terjadi disparitas, kesenjangan di antara apa yang kita yakini dengan apa yang kita lakukan, ya berarti kita tidak tauhidik gitu. Ya, Mbak Rini, ini tadi sudah ada dua kata yang saya ketakutan ini, mengerikan. Inkonsistensi dan disparitas, ketidakajakan seseorang dan adanya kesenjangan antara kebesaran Tuhan dengan yang tadi Mbak Rini, peluang penyesatan tadi gitu. Bagaimana Mbak Rini mengatur diri supaya tidak terjadi ketidakajakan, lalu yang terjadi adalah sikap hidup yang menyatu yang dikatakan oleh Pak Zumardi. Dan para pemirsa jangan lupa bisa menelpon 574-3476 atau 021-574-3478. Mbak Rini silahkan, bagaimana mengendalikan diri Anda supaya tidak terjadi disparitas, jurang ya? Iya, jurang, kesenjangan antara keimanan dengan apa yang kita imani dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Iya, silakan. Terima kasih banyak. Sebetulnya kesenjangan dan penyelewengan itu tidak perlu terjadi. Menurut saya, dari pengalaman melihat kemudian mengajarkan dari apa yang hasil riset dari saya sendiri maupun dari beberapa yang saya baca dalam jurnal, bahwa Tuhan sebenarnya sudah menunjukkan hal yang baku di dalam tatanan kehidupan lewat tubuh kita sendiri. Karena kebetulan saya belajar tentang biokimia dan biologi molekuler. Jadi artinya begitu sistematis dan begitu teraturnya bahwa Tuhan menunjukkan bahwa di dalam tubuhmu itu bisa kamu baca. Itu adalah miniatur terkecil dari kehidupan berkeluarga, bermasyarakat. Di dalam sel itu, Pak, kalau dilihat subhanallah. Jadi la ilaha illallah buat saya itu adalah sesuatu yang memang betul-betul harus diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam sel itu ada inti sel. Ada DNA di dalamnya. Dan untuk mencapai sebuah kehidupan, mereka harus bekerja terintegrasi. Jadi harus sistematis, cepat. Tidak salah. Jadi begitu. Kalaupun salah, nanti ada mekanismenya yang mengatur. Jadi dari yang hal terkecil itu yang harus kita baca dengan menggunakan nama Tuhanmu gitu. Jadi itulah sebenarnya bagaimana kita berkeluarga, bagaimana kita bermasyarakat, sebenarnya sudah ditunjukkan di situ. Jadi artinya kemana kita mau baca kecuali kepada diri kita sendiri. Ini kalau ilmuwan semuanya mempunyai sikap kayak Mbak Rini seperti ini, insya Allah ya, meskipun kita juga mempunyai kekurangan-kekurangan. Pak Zumardi, bagaimana kalau kita melihat ilmu itu ontologinya memang ilmunya itu sendiri, tapi ke penyesatan itu terjadinya mungkin di epistemologi dan aksiologi. Di aksiologi. Pada bagaimana mencarinya dan menelitinya dan untuk apanya bagagaimana ini caranya kalau benang merah ini jangan sampai lari akhirnya penelitian itu untuk menghancurkan umat manusia. Iya, jadi saya kira yang pertama-tama ya metode menuntut ilmu ya. Metodenya itu kalau di dalam Islam ya itu harus dengan cara yang benar gitu. Karena apa? Karena menuntut ilmu itu di dalam Islam dipahami sebagai ibadah. Ibadah itu harus dikerjakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan, misalnya bahwa ibadah itu diniatkan hanya untuk kepentingan Allah, bukan untuk yang lain-lain. Yang kedua adalah untuk kepentingan kemaslahatan manusia gitu. Itu jadi bukan untuk yang lain-lain. Oleh karena itulah dalam menuntut ilmu, dalam melakukan penelitian, ya harus melakukannya dengan cara-cara yang baik. Yeah. Tidak boleh misalnya cheating, menipu, tidak boleh yang semacam itu nggak boleh. Jadi tujuan tidak menghalalkan cara. Nah kemudian dalam soal aksiologinya itu memang harus tadi itu untuk kepentingan kemanfaatan manusia. Makanya di dalam Islam semua menuntut ilmu itu semuanya ilmu apa saja boleh, kecuali ilmu yang digunakan, yang dapat digunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak baik, misalnya ilmu sihir, itu nggak boleh. Itu sebuah ilmu juga dalam tanda kutip, tapi dalam Islam ilmu sihir itu ya terlarang. Atau ilmu nuklir, tapi untuk menghancurkan, manusia itu juga nggak boleh. Ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa tahan dahulu telepon ini dan kita dengarkan dahulu satu lagu, yaitu dari Tombo Ati. Tombo ini obat, Tombo Ati dari Kiai Bisri Mustafa. Kita dengarkan sebentar. Tombo Ati iku ana liman perkara. Pisan maca Quran sak maknane, kaping pindho salat wengi lakonana, kaping telu soe kumpulana, kaping papat weteng ira ingkang luwe, kaping limo sikir wengi ingkang suwe. Salah sawijine sapa bisa anlakoni, insya Allah Gusti Allah ngicabai. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Nanti yang menelpon jangan lupa kita sambungkan kembali 574-3476 021-574-3478. Nah, udah masuk tuh. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, silahkan mas. Sama Syahril. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari mana ini mas? Syahril Harus, Kebayoran Baru. Oh ya, silahkan mas Syahril. Kepada Bapak kita yang terhormat, saya akhir ini pernah bertemu melihat sebuah Al-Quran yeah. dan terjemahannya. Itu surat Al-Kabut 45-46 gitu ya. Itu mengenai bahwa ada di surat-surat Al-Quran yang lama itu disebutkan dirikanlah sholat dan seterusnya mus jelas saya tapi di surat yang baru itu laksanakanlah sholat. Dari dua tafsiran ini adakah pengaruhnya, jauh mana pengaruhnya terhadap pelaksanaan ajaran Islam itu? Apa perbedaan dirikan dengan laksanakan? Nah, ini anak saya lihatnya sekarang ini ritualnya tinggi, tapi belum nanasnya sangat sekali. Mungkin dari pengertian ini. Terus yang kedua, dengan pemimpin kita, dia mengaku Islam. Tetapi dalam pelaksanaan pemerintahan, apakah perekonomian dan sebagainya, banyak mengarah kepada non muslim. Sejauh mana tanggung jawab dia nanti kepada Allah SWT. Sehingga umat Islam ini Indonesia ritualnya boleh dikatakan baik, tetapi dalam perbuatannya ada yang beranggapan suara rakyat itu adalah suara Tuhan. Ini kan menggelikan sekali. Masya Allah. Masya Allah. Dia orang Islam. Baik. Nah, yang terakhir Pak pertanyaannya, apakah benang merah antara surat Muhammad ayat 17 dengan penelitian maupun Iqra maupun apa namanya ini malam apa nih kita hadapi sekarang ini musibah. Ini kita bicara soal Al-Qur'an sumber ilmu pengetahuan. Itu surat Muhammad ayat 17 bahwa Allah sangat menyenangi dan mengangkat derajat manusia itu bila dia mau menerima petunjuknya. Baik. Nah, jadi surat itu dengan malam-malam terkadal dan Iqra itu apa benang merah? Baik. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan Bapak, ini siapa, dari mana? Nama saya Pak Solihin, Pak. Iya. Di Jember, Jawa Timur, Pak. Oh, Pak Solihin saking Jember. Monggo Bapak. Anu Pak, mau tanya Pak. Bukan tanya sifatnya, saya minta pendapat pada Pak Suwardi ya Pak. Pak Solihin. Kami sebagai pekerja tambang di pasiran Pak, kami hanya ingin apa ya Bapak memberi petunjuk aja. Saya itu tidak pandai membaca Quran, tapi saya bisa menghayati ayat yang kedua Pak di luar Al-Quran. Saya setiap hari kerjanya di bawah Gunung Semeru tuh Pak. Luar biasa. Nah, itu selalu setiap hari setiap malam melihat tumpalan Nabi dari atas tuh Pak. Nah, saya teliti ribuan tahun bahkan jutaan tahun belum pernah ada manusia yang menciptakan api seperti itu. Lalu kami berpikir siapa ini kalau bukan kehendak Allah gitu. Begitu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Solihin. Silakan. Ya Pak Sakir tadi saya kira tidak ada itu hanya saya kira perbedaan di dalam penggunaan kata bahasa Indonesianya. Di dalam bahasa Arabnya mendirikan sholat itu ya aqimus sholat, enggak mengerjakan atau tegakkan atau dirikan atau laksanakan sholat. Jadi tidak terlalu persoalan sebetulnya. Intinya itu adalah bahwa sholat memang harus dikerjakan, dan kenapa sholat harus dikerjakan ya banyak sekali makna yang terkandung di situ. Misalnya sholat itu adalah tiang agama, imaduddin, itu jelas. Kemudian sholat itu di dalam Al-Quran dikatakan tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya orang yang mengerjakan sholat itu tercegah dari perbuatan yang keji dan yang munkar. Nah, kalau orang yang sholat masih saja melakukan hal yang munkar, berarti sholatnya tidak fungsional. Kalau yang sholat, tadi katanya ritualnya lebih banyak daripada... Nah, ritualnya tetap jalan tapi yang mungkarnya tetap juga jalan. Nah, ini mungkin karena tadi itu yang tadi kita bahas hari itu tidak tauhidik di dalam kehidupannya, tidak menyatu gitu. Memisahkan antara apa ketika dia sholat dengan apa yang ada dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi tugas kita itu ya senantiasa berusaha mendekatkan Pak Arif antara apa yang kita imani dengan apa yang kita lakukan. Benar. Jadi itu penting sekali. Nah, kemudian Pak Solihin, soal pemimpin ini. Soal pemimpin. Ya. Ya kalau pemimpin ya seharusnya memang menjadi teladan kan begitu. Betul. Menjadi uswah hasanah kalau contoh teladan yang baik. Jadi pemimpin itu harus, pemimpin itu kan memikul amanah. Betul. Kepercayaan dari masyarakat. Bahkan amanah juga dari Allah untuk memimpin, karena tidak semua orang dibekali bakat, dibekali modal untuk kepemimpinan. Jadi ya harus direalisasikan, diwujudkan dengan sebaik-baiknya. Nah pemimpin itu harus bertanggung jawab kepada rakyatnya. Di dalam sebuah hadis kan dikatakan kullukum ra'in, semuanya setiap kamu itu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi setiap anda itu pemimpin ini akan ditanya pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Kepemimpinannya benar atau tidak. Ya, jadi harus dipertimbangkan betul. Harus hati-hati ya, harus memilih hati-hati pemimpin ini. Memilih yang memilih juga ini juga salah juga ya. Yang memilih juga bisa salah kalau misalnya melihat, memilih pemimpin itu hanya didasari mungkin oleh pertimbangan-pertimbangan yang bersifat materi. Allah. Ya, jadi ya, harus didasari pada pertimbangan-pertimbangan. Misalnya kalau kita melihat pemimpin ini, apakah seorang pemimpin itu lebih memungkinkan bagi kita untuk menjalankan ajaran Islam, untuk beribadah dengan baik, apakah lebih berorientasi kepada kesejahteraan bangsa, kesejahteraan umat, itu kan bisa dilihat ini. Yeah. Jadi kita juga akan dituntut untuk pertanggungjawabannya dalam memilih pemimpin itu. Nah yang menarik tadi dari Pak Solihin Jember tadi itu tentang ya ini pekerja tambang. Pekerja tambang di bawah, di dalam Gunung Semeru itu. Jadi memang betul Pak Solihin, bahwa segala sesuatunya ini diciptakan bukan tanpa tujuan, bukan secara acak oleh Allah SWT, tetapi seperti yang dikatakan juga oleh Mbak Rini tadi, segala sesuatu itu memang tercipta dengan keteraturan. Ya, Allah itu menciptakan dengan sistematis. Nah bencana-bencana, musibah-musibah itu biasanya terjadi karena terganggunya keseimbangan-keseimbangan yang sudah diciptakan oleh Allah. Bisa melalui terganggunya keseimbangan itu karena memang proses yang alamiah, tapi juga bisa karena ulah kita sendiri, perbuatan tangan kita sendiri. Ya, seperti misalnya Sidoarjo, misalnya lumpur Sidoarjo itu jelas ada unsur saham perbuatan tangan kita sendiri. Memang lumpur Sidoarjo itu memang sejak zaman Belanda sudah diketahui ada cadangan minyak di situ, tapi orang Belanda nggak mau mengeksplorasi karena dia tahu bahwa ini berbahaya sekali. Tapi toh kita kemudian juga lakukan, akhirnya menimbulkan musibah seperti itu. Ini ilmu dikuasai oleh keserakahan ya? Keserakahan. Jadi ilmu kalau misalnya apalagi zaman sekarang Pak Arief melalui melalui sensing, melalui penginderaan itu bisa diketahui di mana ada cadangan bumi ya, cadangan minyak, cadangan gas dan sebagainya. Nah kadang-kadang karena kerakusan tadi hasil dari penginderaan itu kita kerjakan aja, kita mungkin lebih didorong oleh kerakusan misalnya menggarap, mengeksploitasi sumber-sumber alam tanpa mempertimbangkan tadi keseimbangan di antara alam. Tapi Pak Solihin ini ada yang menarik. Mungkin orang yang melihat api itu di Gunung Semeru itu, ya tapi kenapa jadi Pak Solihin itulah yang mempunyai kekuatan untuk melihat ini pasti ada penciptanya gitu. Oh, iya. Orang lain mungkin nggak melihat, dia lihat api aja begitu. Iya. Bagaimana proses seseorang untuk bisa menerjemahkan ini ada kekuatan lain gitu? Iya, dari itu tadi, dari misalnya bahwa apa namanya ada proses alam yang begitu rumit sehingga kemudian menimbulkan berbagai macam gejala alam yang lainnya, termasuk tadi misalnya melihat api, melihat lava, melihat perut apa gunung, isi perut gunung yang begitu panas dan sebagainya, yang itu memang tercipta bukan tanpa kesengajaan, bukan sia-sia, itu termasuk ke dalam apa yang disebut sebagai sunnatullah, sebagai hukum alam yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Iya. Mbak Rini, saya satu dari Anda. Kalau Anda sudah meneliti seperti itu, lalu Anda timbul ini ada kekuatan lain gitu. Terus yang kedua yang ingin saya tanyakan dari Anda, Anda tadi mengatakan ilmuwan, apa yang dikatakan oleh Pak Zumardi, itu harus rendah hati, tidak sombong gitu. Tapi saya ingin bertanya, ilmuwan itu harus berani atau tidak Mbak Rini? Berani dalam arti bahwa dia harus mampu mengungkapkan kebenaran. Karena seperti saya katakan tadi bahwa saintis sebenarnya adalah maknanya kejujuran. Jadi kalau kejujuran tidak mampu untuk dinyalakan, maka tidak ada artinya sama sekali. Jadi membuat gelap yang lain juga. Jadi sebenarnya ilmuwan diminta untuk mencoba menerangi. Jadi artinya dia harus berani. Harus berani. Dan gimana kalau ilmuwan itu terancam karena keberaniannya? Di artinya orang kalau disuruh tanya gitu ya, mana yang mau benar atau mau selamat gitu di dunia ini? Pak Subandi ya. Itu kan dilematis gitu ya. Betul. Apalagi kalau sudah ada materi yang mengikuti ya, bisa saja seperti itu. Itu kembali kepada pribadi masing-masing kalau menurut saya. Jadi artinya dari mana niatnya dulu waktu pertama untuk memutuskan sebagai seorang saintis. Jadi mungkin mempunyai definisi yang keliru tentang saintis. Jadi kalau menurut saya seperti itu. Jadi walaupun dalam perjalanan ini saya mencoba untuk tetap dalam jalur, tapi memang nggak mudah. Jadi seperti itu proses. Jadi artinya bahwa itu memang dari awalnya dulu. Kemudian kalau itu mungkin menurut saya sudah membuat dia lebih kuat. Karena biasanya kalau bukan biasa, tapi kalau sudah niatnya bagus, itu artinya seluruh komponen yang di dalam, yang berada dalam kehidupannya akan menggiring dia untuk kepada. Nah, kita melihat sisi lain Al-Quran sedikit saja. Tadi tombo hati yang dinyanyikan yang dari Pak Bisri, Pak Mustafa Bisri itu mengatakan moco Quran, sholat wengi, lalu bergaul dengan orang soleh, lalu weteng itu perut kita supaya juga berpuasa, lalu zikir wengi ingkang suwe, jadi malam hari itu. Ini kira-kira kalau kita rangkum keseluruhannya itu, apa yang akan terjadi pada manusia kalau itu dilakukan gitu? Itulah tadi yang pertama kali kita katakan tadi itu, kok bukan tombo akal tapi tombo hati. Iya, itu tadi yang keseimbangan antara akal dengan hati yang tadi kalbu yang tadi di awal kita kemukakan, bahwa kehidupan muslim itu tidak hanya semata-mata bertumpu pada akal tapi juga pada kalbu, karena kalbu itulah yang memperkuat itu tadi kesalehan kita, kedekatan kita pada Allah. Jadi itu memang ungkapan-ungkapan yang sangat sufistik, yang sangat tasawuf, bahwa kita tidak cukup hanya dengan dengan menggunakan akal saja, tapi juga hati ini harus dibiarkan berbicara. Baik Pak Sumardi, beberapa detik saja merayakan nuzulul Quran, yang terbaik bagaimana? Yang terbaik pertama harus membaca dalam pengertian yang tidak harfiah, tapi menuntut ilmu, lebih meningkatkan penyelidikan kita. Tidak hanya ayat Al-Quran tapi juga gejala-gejala alam, ayat-ayat kauniyah tadi, sehingga kemudian kita bisa lebih memahami fenomena alam, lebih memahami kebesaran Allah SWT. Baik, para pemirsa hamba Allah yang mulia, dan juga para yang memberi tadi respons maupun pertanyaan, luar biasa nuzulul Quran. Quran berisi ilmu, petunjuk, perintah, riwayat dan obat di dalamnya. Tetapi tidak cukup, kata Pak Zubardi, hanya membaca Al-Quran. Kita juga harus melakukan penelitian-penelitian. Luar biasa Mbak Rini, diawali dengan kerendahan hati, lalu menolkan ketundukan kepada Allah secara kafa, secara keseluruhannya. Dan ini adalah suatu pencerahan dan perenungan bagi kita untuk melihat agama-agama sebagai suatu perbandingan. Apa yang terjadi di dalam bulan suci Ramadan? Turunnya nuzulul Quran adalah kedahsyatan dari Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan agar ada keseimbangan antara akal dan hati dan tentu perasaan kita. Selamat menjalankan ibadah puasa, dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi bangsa yang berharkat dan bermartabat, dan insya Allah berkah semuanya. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maka satwa tak berbunyi, gunung menahan nafasnya, berbunyi.